kehidupan kota. Udin kecil hanyut di dalam impiannya. Dia terbuai, dia tak mampu menggapainya. Di antara gemerlap kehidupan kota, si boy kecil tertawa karena semua didapat tinggal meminta. Paksakan impiannya.